tetes air mata basahi pipimu di saat kita akan berpisah. Terucapkan janji padamu kasihku, takkan ku lupakan dirimu. Begitu beratnya diri.